Hari Reko. Ane kau misi. Hari Reko. Ada jenina. Tubuhku namun tidak dapat dinginkan panasnya hatiku ini, terasa terhempasnya kewanitaanku ini dengan sikapmu. Zahra, Azahra, Adeila. Cinta, kau sayang. Kita turuti bareng-bareng Vira, Azhara, juga Adela, juga Cumi-Cumi. Monggo. Oh iya, Joko, Mas Joko. Ada Guruan Berkasi. Vira. Oh, yeah. sekian lama memendam cinta. Ayahku rasa menyiksa jiwa. Sekali lagi, Adela. Salah di kata mereka, hitam manis. Kita foto bareng-bareng. Thank you. Hey, jangan tawuran dong, damai semua. Sudah apa lagi? Ada memori berkasih sama guruan berkasih, pilih yang mana ini? Pilih yang mana? Memori berkasih apa guruan berkasih? Memori berkasih. Mantap, semoga. Oh iya deh. Oke. Okay. Satu lagu spesial lagi buat sedulur kuto ya. Sedulur kuto, sedulur Selawase. Tiada jodoh kita. berlerai janji kita mungkin tak dilihat. Dulur Koto luar biasa. Tarik ja semua. Untuk rekan-rekan tercinta, tertan sedejeh dari Sampang Madura, kita kembali bergoyang berikut ini untuk Anda. Bersama Cumi-Cumi dan juga Andi Production, Sampang kita goyang. Fira Azahra Adela. Ya. Special buat ganteng semuanya. Thank you. yang mana dong buat Adela ini? Sampang. Berikut ini saya panggilin artis Juangkung Dukur, Dukur Tinggi, ada Zeni Inka Adela. AN Promosindo, terima kasih. Pak Ji juga terima kasih. Selamat malam. Jomba nyanyi bareng ya. Yilo Mangang, Yilo Madio, terima kasih AMC juga yang udah hadir. Rindu padamu aku merana. Dalam happy bareng ya, walaupun di rumah aja tetap happy dong. Bareng MP Production. Lakukan senjata. Arlida Putri. Thank you, Omiko. Sudah. Satu hati sampai mati, ditunggu nanti ya, pasti ada semuanya. Yang penting sabar. Langsung saja lagu yang ketiga bareng saya kembali, juga Adel. Ayo Cak Novi. Semanggo, goyang lagi. Oleh dua lelaki, ku yang diri OW BGT ya, Mas Ipung ya. Bong musik nih bos, hayo meluncur. Bong musik nih bos. Yeah. musik nih bos, ada musik.